Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram, dan kita masih pada pembahasan yang terkait dengan mandi junub, bahwa mandi junub itu adalah salah satu dari mandi yang wajib yang seorang melakukannya ketika dalam keadaan dia junub, yaitu ketika dia berhubungan suami istri atau ketika dia bermimpi basah dan ketika bangun dia dalam keadaan keluar air maninya. Untuk orang yang tidak mendapatkan air untuk mandi janabah, untuk mandi junub, maka diberi rukhsah, diberi keringanan untuk melakukan tayamum, menepukkan kedua telapak tangan di atas tanah atau debu yang suci, kemudian dia mengusap ya tangan tersebut pada wajah dan kedua telapak tangannya. Berarti tayamum bisa menggantikan wudu dan menggantikan mandi besar. Bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit dan semisalnya. Terakhir, kita sampai pada hadis yang terkait ada dua orang sahabat. Ada dua orang sahabat yang keduanya dalam pepergian. Waktu sholat telah datang pada mereka, sementara tidak ada pada mereka berdua air untuk berwudu. Lalu mereka berdua tayamum. Mereka sholat dengan tayamum tersebut. Setelah itu mereka mendapatkan air dan waktu sholat masih ada. Salah satu dari dua sahabat tersebut mengulangi sholatnya. Sekarang dia mendapatkan air, sedangkan yang satu tidak mengulangi sholatnya. Ketika mereka pulang, mereka menyampaikan peristiwa itu kepada Rasul alaihi assalatu wassalam. Maka beliau mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, asabta as-sunnah wa az'atka. Perbuatan kamu sudah sesuai dengan sunnah dan sudah sah. Wa qala lil akhar, dan Nabi mengatakan kepada yang satunya, lakal ajru marrataini. Bagi kamu mendapatkan pahala dua kali. Pahala sholat kamu dengan apa? Tayamum, dan pahala sholat kamu dengan wudu. Namun kalau dibandingkan, mana yang lebih besar pahalanya? Antara orang yang ngulangi sholatnya, seorang tayamum, karena dia tidak mendapatkan air, kemudian dia melakukan perjalanan lagi, di tengah jalan dia mendapatkan air, waktu sholat masih ada, dia ngulangi, dengan yang tidak ngulangi, mana lebih besar? Sebagian ulama mengatakan lebih besar pahala orang yang tidak mengulangi sholatnya. Walaupun orang yang mengulangi sholatnya mendapatkan pahala dua kali. Tapi orang yang tidak mengulangi, dia sudah sesuai dengan sunnah. Dan orang yang menepati sunnah jauh lebih tinggi kedudukannya. Ya. Jadi yang namanya mulia, ya besar itu tidak harus. Ya, ini dua kali dapat pahala, yang ini sekali tidak harus. Yang sesuai dengan sunnah itulah yang lebih apa? Bernilai. Ya. Kalau dia sudah dianggap sah oleh syariat, sudah. Kenapa dia ngulangi lagi? Ya, kenapa dia ngulangi lagi? Adapun bagi yang ngulangi mendapatkan dua pahala, ya karena dia sholatnya dua kali. Di sana ada beberapa orang, ya, yang syariat memberi pahala dua kali. Ada beberapa keadaan yang seorang itu diberi pahala dua kali. Yang pertama, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, yang mereka taat dan tunduk beribadah kepada Allah SWT, Allah memberi pahala mereka marrataini. Dua kali pahalanya. Dari kebanyakan wanita-wanita mukminat yang lainnya, istri-istri Nabi, ya, yang mereka menjalankan ketaatan pada Allah, tunduk pada Allah, mendapatkan pahala dua kali. Yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau beliau mendapat musibah seperti sakit, itu pahalanya dua kali lipat dari pahala umatnya. Pernah suatu saat sahabat Ibn Mas'ud menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sakit keras. Beliau meriang sampai ya suhu badannya sangat tinggi. Ibn Mas'ud baru memegang selimutnya saja sudah semelet, sudah apa? Panas sekali. Nah, kalau selimutnya dipegang sudah panas, kayak apa? Ya. Bajunya kayak apa? Kulitnya. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, betapa dahsyatnya demam yang menimpa anda ya Rasulullah. Kata Rasul, iya, saya ditimpa dua kali lipat sakit yang dirasakan oleh kalian. Jadi Rasulullah sakitnya itu dua kali lipat. Ya kan? Kata Ibnu Mas'ud, yang demikian karena anda mendapatkan pahala dua kali lipat. Kata Rasulullah, ajal. Iya, benar. Ya Rasulullah, mendapat musibah, kayak sakit atau apa, beliau pahalanya dua kali lipat dari umatnya. Kemudian juga di antara orang-orang yang mendapat pahala dua kali lipat, orang yang bersedekah kepada hari perabatnya. orang yang bersedekah kepada fakir miskin yang bukan karib kerabatnya mendapat satu pahala, pahala sedekah. Sementara orang yang bersedekah kepada karib kerabatnya yang miskin, karib kerabatnya yang membutuhkan, dia mendapat dua pahala. Pahala menyambung tali silaturahmi dan pahala sedekah. Pahala menyambung tali silaturahmi dan pahala sedekah. Kemudian di antara orang yang mendapat pahala dua kali adalah ahlul kitab yang mereka masuk Islam. Kalau ada orang Yahudi atau Nasrani kemudian mereka mau masuk Islam, maka mereka mendapat pahala dua kali lipat. Ini juga semacam dorongan ya untuk mereka agar mereka masuk Islam. Apa yang mereka harapkan dari pahala dan surga di saat mereka ya kokoh di atas agama mereka ada dalam Islam. Bahkan lebih dari itu. Dan bahkan kalau mereka tetap memegang agama mereka setelah datangnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Orang yang mencari agama selain dari agama Islam, maka agama tersebut tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti tergolong orang yang merugi. Kemudian di antara orang yang akan mendapatkan pahala dua kali, seorang yang punya budak perempuan. Kemudian budak tadi diajari, diajari agama, diajari skill, keahlian. Setelah budak perempuan tadi mahir, punya keahlian, kemudian dia merdekakan, kemudian dinikahi. Ini pahalanya dua kali. Karena dia sudah berbuat baik kepada budaknya dengan ya mendidiknya, memberi keahlian, ya bisa kerja, kemudian memerdekakannya, kemudian setelah itu menikahinya. Mengangkat harkat dan martabat wanita tadi, yang tadinya budak sekarang menjadi istrinya. Yang tadinya mungkin anaknya dia nyuruh, ya perempuan itu karena itu budak, sekarang oh kedudukannya seperti ibunya. Ya, karena apa? Tuannya itu mengangkat harkat dan martabatnya menjadi sejajar dengan wanita-wanita merdeka yang lainnya. Ini diantara ya orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dua kali. Jadi kita akan masuk pada hadis berikutnya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمما. Rahud Daruqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu jika kalian itu sakit atau dalam bepergian atau salah seorang kalian habis buang air atau habis berhubungan suami istri lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Maka bertayamumlah. Ibn Abbas menafsirkan seperti ini. Apabila seorang itu terkena luka, ya, apabila seorang itu ada luka fi sabilillah, di jalan Allah, seorang berperang, ya, kemudian terluka tubuhnya karena kena senjata lawan misalnya, wal quruh, dan lukanya bernanah, lalu dia junub. Dalam keadaan seorang itu terluka, ya, karena berjihad dan lukanya itu bernanah, lalu dia junub, kemudian dia khawatir jika dia mandi akan mati, maka dia boleh tayamum. Maka dia boleh bertayamum. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni mauqufan, ya, berarti ini ucapan Ibnu Abbas. Dan Al-Imam Al-Bazzar mengatakan bahwa ini marfu, yakni sabda Rasulullah. Hadis ini disahihkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Ibnu Abbas hanya sekedar mencontohkan, bukan memberi pembatasan bahwa yang boleh tayamum itu orang yang kalau lukanya fisabilillah. Sekarang ada orang terluka bukan karena jihad, ada enggak? Namun kalau dia itu mandi, dikarenakan dia junub, dia mandi kemudian akan membahayakan nyawanya, boleh enggak dia tayamum? Boleh. Dia lukanya bukan karena jihad, misalnya dia ngerajang bawang, kemudian tangannya kegores, ya, luka, menganga seperti itu, sebagai keluar nanahnya. Kalau dia mandi misalnya terancam nyawanya, dia boleh untuk mandi. Ya, boleh untuk apa? Tayamum. Walaupun lukanya bukan karena jihad fisabilillah. Ibnu Abbas itu hanya ingin mencontohkan. Ingin mencontohkan, bukan ingin membatasi. Juga disebutkan di sini, bagaimana orang kalau terluka, tapi dia tidak mengkhawatirkan akan mati, cuma kalau dia itu menggunakan air, kesembuhannya akan terlambat atau akan semakin parah sakitnya. Ibn Abbas kan menyebutkan, ya, orang kalau terluka, kemudian bernanah, kemudian dia junub, kalau dia mandi, terancam nyawanya, dia boleh tayamum. Ini hanya contoh. Bukan, ya, membatasi yang boleh itu yang khawatir kalau dia itu mandi mati. Sekarang dia tidak khawatir mati. Tapi kalau dia berwudu, sakitnya semakin parah. Atau kesembuhannya mungkin semakin lambat. Boleh enggak di sini untuk tayamum? Jawabannya boleh. Ucapan Ibnu Abbas, ya, bahwa dia khawatir mati kalau dia mandi, ini hanya contoh saja. Hanya contoh, bukan membatasi yang boleh hanya ini, bukan. Ini hanya sifatnya mencontohkan. Ya. Dan ini juga menunjukkan salah satu dari kemudahan, ya, agama ini, bahwa kalau seorang dihadapkan pada madarat, ya, maka syariat memberi keringanan. Kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan justru dalam Islam mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. kesulitan itu justru dalam Islam mendatangkan kemudahan. Orang yang tadinya harus berwudu atau harus mandi, namun kalau dia mandi khawatir terancam nyawanya karena dia terluka atau akan lambat sembuhnya atau tambah sakitnya, maka silakan berwudu. Silakan bertayamum. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan dalam beragama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan agama ini memberatkan kalian, tidak. Allah juga mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Allah perintah-perintahnya, larangan-larangannya adalah kemaslahatan untuk kita, bukan untuk mempersulit kita. Ya, perintah-perintahnya mudah. Ya, ketika seorang dihadapkan pada kesulitan yang dia tidak mampu untuk menjalankannya, syariat telah memberi kemudahan. Orang yang tidak bisa zakat fitrah, karena tidak mampu untuk zakat, sudah. Dia tidak zakat, bahkan dia dikasih zakat fitrah. Orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri karena dia sakit, silakan dengan sholat dengan duduk. Apa yang sulit? Alhamdulillah, Allah telah menjadikan agama ini mudah. Kita akan masuk pada hadis berikutnya. Wan Ali radhiyallahu anhu qala inkasarat ihda zandayya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an amsaha 'alal jaba'ir. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, telah retak salah satu dari tulang, ya, tulang lenganku, yaitu lengan itu ada apa namanya, dua tulangnya, salah satunya retak, satunya tidak. Telah retak salah satu dari tulang lenganku. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memerintahkanku untuk mengusap di atas al-jabair. Jabair itu apa namanya? Balutan, ya, di atas sesuatu yang luka. Jabair gambarannya itu misalnya ini retak, dikasih kayu atau apa yang kaku, kemudian di, ya, diikat pakai kain, ya, nanti dalam beberapa hari insya Allah akan apa, sembuh. Dan ini kata sebagian ulama lebih bagus daripada menggunakan gips, dikip, ya kan? Karena ya betul, orang misalnya retak sini terus pakai kayu itu kan sakit sekali, tapi hasilnya kata sebagian ulama itu lebih bagus kalau di menggunakan apa, semacam kayu atau misalnya, daripada dengan gips. Ya, seperti itu. Terlebih orang kalau pakai gips itu lama, ya kan, ya, belum kata wa ila akhirih, ya kan, beberapa ya hari. Artinya gini, kalau orang itu terluka atau retak atau patah, kemudian ya bagian tangan atau kaki itu dibalut, ya, maka cukup diusapkan di bagian atasnya. Cukup diusapkan di bagian atas dari balutan tersebut. Ya. Sini disebutkan bahwa riwayat hadis ini ya wahin jiddan, ini lemah sekali. Ya, lemah sekali. Namun orang yang dia terluka, ya, boleh dia memakai balutan kip atau semisalnya untuk ya mencegah yang retak atau yang luka dari terjadi infeksi atau ya semisalnya, ya tidak mengapa, ya tidak mengapa, ya sehingga orang yang dia mendapatkan kerepotan, kesulitan, kalau itu lukanya ya terbuka, maka cukup dia membalut kemudian diusap di bagian atasnya. Kalau misalnya dia wudu, saya wudu, dia bisa membasuh wajah, ya kaki atau tangannya satunya, satu tidak bisa, cukup diusap, ya pakai air tidak disiram, ya cukup diusap. Jadi bagian yang itu dibalut itu cukup diusap. Apakah bolehnya mengusap atas balutan itu kalau seorang membalutnya dalam keadaan dia berwudu? Sebenarnya tidak harus. Beda kalau orang memakai sepatu ya yang menutupi mata kaki. Ketika dia wudu tidak harus dilepas, cukup diusap bagian atasnya. Tapi syaratnya ketika dia memakai sepatu tadi, dia dalam keadaan sudah berwudu, bersih. Misalnya orang pagi hari ya dia wudu pakai sepatu ya yang menutupi mata kaki, nanti ketika duhur dia kan batal, dia kencing, dia kentut dan sebagainya. Ketika ingin sholat duhur, dia berwudu, cukup diusapkan di bagian atas dari sepatunya. Tidak perlu dilepas. Sampai asar pun boleh seperti itu. Ya, tidak harus lepas. Untuk seorang yang musafir, diberi keringanan 3 hari 3 malam. Bagi orang yang tidak safar, tidak berpergian sehari semalam. Kalau itu sepatu atau kaos kaki yang dipakai, kemudian orang ingin mengusap saja ketika nanti wudu, ini disyaratkan ketika memakai dalam keadaan suci. Nah, sekarang orang yang tangannya dikip atau dibalut, kan tangannya gak bisa kena air, padahal kan cukup diusap. Apakah disyaratkan sebelum dia membalut harus berwudu? Ulama mengatakan tidak. Tidak. Kenapa? Kalau disyaratkan seperti itu berat sekali. Orang terkadang terluka tangannya harus segera mendapatkan pertolongan apa? Ya darurat, ya harus berwudu kan berat ya kan? Di sini beda. Kondisi orang yang terluka itu beda dengan kondisi orang yang memakai sepatu yang ya nanti ingin diusap sepatunya ketika wudu. Beda. Ini kondisi normal. Adun orang terluka atau patah tangannya atau kakinya, ini kan kondisi yang orang kadang butuh penanganan apa? Cepat. Ya, sehingga tidak disyaratkan untuk bolehnya mengusap ya harus berwudu dulu, tidak. Tidak mengapa. Ketika misalnya tangan yang luka tadi ketika dibalut dia belum wudu. Ya, setelah itu dia wudu enggak apa-apa, cukup diusap. Jadi intinya bolehnya mengusap pada balutan di atas luka tidak disyaratkan, tidak diharuskan ketika membalut yang luka tadi dalam keadaan sudah berwudu. Tidak harus seperti itu. Paham ya insyaallah? Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi ar-rajul alladhi shujja faghtasala famata innama kana yakfihi ayyata yamama wa yasiba ala jurhihi khirqatan Tsumma yamsaha 'alaiha wa yasil sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fi dha'fun wa fi ikhtilafun 'ala ruwatihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang seorang yang kepalanya terluka. Hadis yang terkait dengan ada seorang sahabat kepalanya terluka, kemudian dia junub, ya, kemudian dia mandi, lalu dia mati. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innama kana yakfi, sesungguhnya cukup bagi dia, an yatayamama, cukup bagi dia untuk bertayamum. Wa yasiba ala jurhi khirqatan, dan dia mengikatkan kain pada bagian yang luka. Cukup bagi dia seperti itu. Semayam sah alaiha, kemudian dia mengusap bagian luka itu. Wa yaghsil sa'ira jasadi, dan memandikan seluruh tubuhnya yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang padanya ada kelemahan dan padanya ada beberapa perselisihan, ya, pada perawinya. Namun sebagian ulama mengatakan hadis ini kuat, hadis yang kuat. Al-Albani sebutkan beliau menguatkan hadis ini, menghasankan hadis ini. Jadi waktu itu ada seorang sahabat terluka kepalanya, dia junub. Ya junub, kata teman-temannya, lah kamu ini junub, kamu harus mandi. Kami tidak mendapatkan adanya keringanan bagi kamu untuk tidak mandi, kamu harus mandi. Maka sahabat tadi pun mandi. Setelah mandi tidak berapa lama meninggal sahabat tadi. Bahaya, ya kan? Nabi dengar yang seperti ini, Nabi marah. Nabi mengatakan, qataduhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang ini. Semoga Allah membalas mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Mengapa mereka tidak mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Innama syifa'ul ajiz su'al. Sesungguhnya obat dari kelemahan itu bertanya. Orang kalau enggak tahu ya tanya. Lihat. Ada seorang dia terluka kepalanya. Kemudian dia junub yang sebenarnya dia punya rasa. Dia ada keringanan untuk tidak memandikan bagian lukanya. Cukup bagian lukanya dikasih apa? Badutan, kemudian dia memandikan selain dari yang luka tadi. Dan bertayamum. Ya. Atau dia mentayamumi bagian yang apa, luka saja. Jadi misalnya luka kepalanya, sudah kan mandi, ya, kalau memang masih bisa mandi, mandi bagian sininya, dimandikan, bagian sini diusap atau diganti dengan tayamum, sudah seperti itu. Tidak harus orang mengguyur air, ya, dari kepalanya yang itu luka yang mengakibatkan orang ini meninggal. Ini bahayanya seorang berfatwa, ya, mengatakan sesuatu tanpa ilmu bisa menjadikan seorang itu hilang nyawanya. Lihat kebodohan. Menjadikan nyawa orang lain apa? Melayang. Namun ilmu menjadikan seorang itu selamat dan menyelamatkan orang lain. Ada bukti yang lain bahwa kebodohan menjadikan seorang hilang nyawanya atau menjadikan nyawa seorang melayang. Dahulu di tengah-tengah Bani Israel ada seorang membunuh 99 orang. Orang kalau membunuh sampai sebanyak itu seperti apa, ya? Ya, hatinya seperti apa? Orang yang jahat tentunya. Namun orang tadi sadar, orang tadi insaf, ingin bertobat. orang yang lebih dari dosa membunuh itu syirik saja diterima oleh Allah. Ya. Kalau orang itu bertobat dengan tobat dan nasuha, orang ini datang pada ahli ibadah. Sayang, dia datang pada ahli ibadah yang bukan alim. Bukan orang yang alim. Dia mengatakan, ya fulan, saya telah membunuh 99 orang. Dan ini saya ingin bertobat kepada Allah. Apakah masih ada pintu tobat bagi saya? Ahli ibadah tadi terkejut. Kamu sudah membunuh sekian banyak orang, ya tidak ada tobat bagi kamu. Tidak ada tobat bagi kamu. Orang tadi pun marah, kemudian dipenggal dia. Kenapa menjadi berapa? 100. Orang ingin tobat. Orang ingin memperbaiki diri malah dipersempit jalannya. Dia pun mencari dan mencari. Karena orang ini tulus, Allah pertemukan dia dengan seorang yang alim. Dia pun bertanya dengan pertanyaan sama. Cuma kalau kemarin 99, sekarang berapa? 100. Wahai alim, saya telah membunuh 100 jiwa. Dan ini saya ingin bertobat. Apakah masih ada pintu tobat bagi saya? Kata orang alim tadi, siapa yang bisa menghalang-halangi ya tobatnya kamu kepada Allah? Artinya, kalau kamu bertobat, kamu diampuni. Tapi, pergilah kamu dari kampung halamanmu. Kampung halamanmu, ya, orang-orang yang jahat. Pergilah ke kampung seberang, di sana ada orang-orang solih, beribadahlah kepada Allah di sana dengan mereka. Kemudian orang ini berjalan menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Dan di tengah perjalanan orang tadi meninggal. Dan rohnya diambil oleh Malakur Rahmah, Malaikat Rahmat. Lihat beda sekali jawaban orang yang alim dan orang yang bodoh. Karena kebodohan nyawa seorang melayang. Karena ilmu yang dimiliki seorang selamat, bahkan dia memberikan solusi. Orang yang alim itu bukan hanya nasihati saja. Tidak hanya menasihati saja, tapi juga memberikan solusi, memberikan jalan. Coba dibayangkan, orang tadi kalau dia tobat, dan dia terus berada di kampung halamannya yang umumnya orang-orang jahat. Mungkin gak orang tadi kembali lagi ke perbuatan semula? Mungkin kan? Orang alim tadi memberi nasihat. Pindahlah kamu dari kampung halamanmu. Ya, karena kampung halamanmu orang-orang yang jahat, pergilah ke kampung sana. Di sana ada orang-orang saleh, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Orang yang alim memberikan nasihat serta solusinya. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa ilmu telah menyelamatkan nyawa seorang. Dan kebodohan telah menjadikan nyawa seorang itu apa? Melayang. Dan kebodohan pula menjadikan seorang menyesal nanti di yaumul kiamah. Kenapa dulu di dunia saya tidak mau menggunakan ya matanya, telinganya, akal pikirannya untuk memahami al-haq? Akan menyesal mereka-mereka yang bodoh tentang agama ini. Orang-orang yang tidak mau mempelajari agama ini. Sehingga mereka terjatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, kemudian mereka diadab. Mereka menyesal dengan mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Duh, seandainya dulu kami mau mendengar dan mau memahami, niscaya kami bukan termasuk penghuni neraka. Menyesal di saat tidak lagi berguna penyesalan. Menyesal ketika adab tidak bisa dihindarkan oleh mereka. Kenapa dahulu di dunia kami tidak mau mendengar ayat-ayat Allah? Kenapa dahulu di dunia kami tidak mau memahami ayat-ayat Allah SWT baru menyesal? Ya. Jadi kebodohan menjadikan seorang menyesal. Ya, fil akhirah, di akhirat kelak. Tapi masih ada waktu. Satu hadis pendek, nah, akhir dari bab ini. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, Minas sunnati alla yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidah. Summa yatayammamu bis-salatil ukhra. Rahu Dharuqutni bi-isnadin da'ifin jiddan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, minas sunnati, termasuk dari amalan sunnah, alla yusalli ar-rajul bitayammum, seorang tidak salat dengan tayammum kecuali satu salat saja. Summa yatayammam li salatil ukhra. Kemudian dia bertayammum untuk salat yang lainnya. Misalnya saya sakit, enggak bisa menggunakan air, saya untuk salat maghrib dengan tayammum. Sebelum batal, saya belum kentut, belum kencing, belum melakukan batal wudu dan pembatal tayammum. Ketika saya datang waktu isya, kalau sesuai dengan hadis ini, saya tayammum lagi. Jadi dua sholat tadi saya lakukan masing-masing dengan apa? Dua tayammum, bukan apa? Satu tayammum untuk dua sholat. Namun hadis ini ya dinyatakan dhaifun jiddan, lemah sekali. Dan yang benar, barakallahu fikum, selama tayammum seorang tidak batal, maka dia tidak harus ngulangi lagi. Pembatal-batal tayammum sama dengan pembatal-batal ya wudu. Kalau orang tayammum kemudian dia belum kentut, belum kencing, belum apa, ya berarti tayammumnya masih ada. Untuk salat berikutnya dengan tayammum itu boleh. Pembatal tayammum sama dengan pembatal wudu. Sebagaimana orang kalau salat maghrib dengan satu wudu sampai isya belum batal, dia boleh salat isya ya dengan tidak wudu lagi karena masih punya wudu untuk salat maghrib, ya kan? Masih punya wudu. Untuk salat isya dia belum batal, dia boleh, sama saja. Ketika seorang tayammum untuk salat maghrib, kemudian ya tidak ada pembatal dari pembatal tayammum, ya, tidak kentut, tidak berak, tidak kencing, ya tidak melakukan pembatal-pembatal tayammum, akhirnya boleh salat isya dengan tayammum yang dia gunakan untuk salat maghrib. Paham ya? Jadi hadis dia mengatakan, ya jangan salat dua salat dengan satu tayammum, tapi masing-masing salat dengan tayammum. Ini hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali, tidak bisa dijadikan landasan hukum, ya. Dan yang benar bahwa selama tayammum seorang itu ya masih ada, tidak batal, maka dia boleh salat dengan tayammum tersebut, walaupun salat yang ia lakukan ya lebih dari satu, lebih dari dua dan semisalnya. Taib. Jadi barakallahu fikum, hadis yang terkait dengan ini, ya seorang harus bertayamum lagi kalau dia sholat yang sebelumnya dia dengan tayamum, ini tidak bisa ya dijadikan landasan. Asy-Syaikh bin Baz mengatakan, fasawabu annahu rafi'un. Faida tayammama mathalan lil asri wa baqiya ala taharatihi shalla biha al maghrib wal isya, wa idza tayammama li dhuhri wa baqiya ala taharatihi shalla biha al asr. Kata Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, pendapat yang benar bahwa yang namanya tayammum itu mengangkat hadas, sebagaimana wudu pun mengangkat, menghilangkan hadas. Maka jika seorang itu tayammum misalnya untuk salat asar, seorang untuk salat asar dengan tayammum dan dia masih suci, maka dia boleh salat maghrib dengan tayammum tadi, salat maghrib dan isya dengan tayammum tadi. Kalau seorang tayammum untuk salat duhur dan dia masih suci, maka dia boleh salat asar dengan tayammum tersebut. Samalah ya, sebagaimana orang kalau dia masih punya wudu, ya, maka dia boleh sholat dengan wudu tadi untuk sholat berikutnya sama. Kalau seorang masih, ya, suci, belum batal tayamumnya, maka dia boleh sholat dengan satu tayamum, dua sholat, tiga sholat, dan bahkan lebih dari itu. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.